yang jenis degi, bang. Ha. Bapa mertua saya nikah satu lagi. Bagus. Dah bagus kan nikah. Tak tak, kita orang Melayu ni pelik. Kalau orang Arab, orang belah-belah luar, kalau kahwin tak ada masalah, mereka bergembira. Bang, patut kalau agak kalau nikah hebat dia punya parti, tapi over sangat sampai jadi haram. Kerana mereka suka dengan perkahwinan. Kita Melayu dok. Kalau orang kahwin dia nak ngata, kahwin kita kutuk, cerai kita kutuk, kahwin seorang lagi pun kutuk, dok kahwin kutuk kok. Ni jenis Melayu haprak, dok guna hidup. Bang. Ha. Dia tengok orang kahwin. Nak. Muda lagi lah, laki tu baru diploma, umur 21 tahun, kahwin dengan puan umur 18. Dok pak SPM. Dia tu mudanya kahwin, masa benda, muda-muda sangat. Nak benda kahwin muda-muda sangat. Lah, peduli mak bapak muda jodoh dia. Dan Islam suruh jawab, alhamdulillah muda-muda sudah kahwin, alhamdulillah. Tu orang beriman. Tu tak? Ajar kat tek mulut iman tu jadi manusia. Nak? Ha. Lepas tu lewat sangat kahwin, dia kata lewat sangat awal-awal tak mau kahwin. Dok kahwin-kahwin 40 lebih dah, dia kata dok rok. Mati bucuk tu dok rok. Lelaki pula tua, rok puan muda, dia kata apa benda ni dok sedar ke diri. Nampak dok? Ha. Main guna sihir dan sebagainya. Rok puan pula tua, rok lelaki muda, dia kata nak harta saka. Sama muda umur, dia kata kau tak buat gitu sama umur. Patut tua orang lelaki sikit. La ilaha illallah. Orang gini patut ripung kakak ramai-ramai. Buh pula jerejok. Faham tak? Buh pagar tiga lapis. Buh situ. Hidup apa ni kata kau orang semua. Orang kahwin seorang lagi, dia kata ha, nak tak cukup seorang bini. Seorang bini pun tak cukup. Nak? Betul tak? Kau pandai dia dah jodoh dia. Orang lelaki semua nak kahwin belaka. Siapa sini orang lelaki tak mau kahwin dulu? Angkat tangan. Sahih mati bucuk. Ha tak? Betul tak? Eh? Nak kahwin belaka tak? Pakcik nak kahwin tak seorang lagi? Nak tak? Kalau ada. Ada bini tak rumah? Ada. Kalau dia nak seorang lagi boleh? Ha. Nanti orang lelaki orang puan memang dia marah. Dia lumrah dah. Faham tak? Orang lelaki suka kahwin ramai. Orang puan tak suka poligami. Pandai-pandai je lah. Kalau lelaki kita tak betul, jangan wujud poligami. Nikah dengan aku seorang pun mudah pun ni. Selipar aku mudah boleh nak beli raya baru ni. Nak kahwin seorang lagi? Ni tau. Faham? Ha. Tapi ingatlah orang puan tak usah bimbang. Kalaupun kita ngajar sebut semua tentang poligami dan sebagainya, orang lelaki pun mengidang-idang nak kahwin dua. Tak, tak usah bimbang. Kerana orang lelaki-lelaki tak akan berani. Neh? Neh? Siasa menang isterinya di rumah. Yang berani dia jauh pada bini dia. Boleh bercakap bak kahwin dua, kahwin tiga, dia berjabat. Dia kedai kopi. Ho, cerita bak kahwin dua. Gini tangang kan. Kahwin dua. Tapi adakah dia kahwin dua? Tak. Dasar kata kita ni, Tok Guru silat, silat lincah, silat gayung. Tak, silat panglima perang. Seorang lah bini. Tak berani bawa. Tahu tak? Ha. Ngajar taekwondo di Selangor, ngajar di wilayah, ngajar di Johor, taekwondo, ngajar di Kuching. Orang Jepun pergi waktu tunjukkan di Korea, taekwondo. Black bear, tiga lapis black bear. Lepas dia nyawa. Ketak black bear. Tanya bini seorang aja. Bak apa? Kau domol lagi black bear. Faham tak? Ha. Jadi orang puan jasa bimbang lah. Walaupun biar laki-laki awak kata nak kahwin, laki-laki awak tidak ada keberanian seperti saya. Dah? Ha. Jadi, adakah isteri keduanya itu juga ibu mertua saya? Tidak lama kemudian isterinya pertamanya mati dan dia berkahwin semula. Adakah dia juga ibu mertua saya? Kok mana dia ni? Pak mertua dia kahwin dengan mak mertua dia. Tak memang dah. Akan pak mertua kahwin dengan dia pula. Nah, jadi bila kahwin mati mak mertua kita. Ibu mertuaku mati. Bang, tinggal bapak mertuaku. Bapak mertua kita kahwin pula bini baru. Bini baru ni ibu mertua tiri ke panggil. Faham tak? Ibu mertua tiri. Bukan mahram kita. Kalau kita cerai dengan bini kita, anak bapak mertua ni pula cerai dengan bini dia yang muda ni, bini muda ni, ibu mertua tiri ni, boleh kahwin dengan kita pula. Nampak? Ha, faham lagi ya? Biar faham, kaki nak jawab ke orang lain pula. Nah, kalau tak faham, jangan jawab. Faham lagi? Ha, faham tak apa, takut sini je, balik kaki, kena ikan goreng sekeping. Nampak? Ha, bapak mertua tiri, boleh kahwin dengan mak tiri sendiri. Balik awal. Nah, ha, jangan peling. Mak mertua kita mahram sampai kiamat. Bapak mertua pun mahram. Tapi bapak mertua kahwin seorang lagi, ibu mertua tiri. Ibu mertua tiri cerah pula pasal bekeh sangat bapak mertua kita ni. Kita pun cerah pula dengan bini kita. Maka boleh kahwin dengan bekas ibu mertua tiri tadi. Faham? Ha, tak apa.